Beres kan? Permasalahannya perempuanannya belum ada. Nah itu dia. Kirim nomor HP Anda nanti di SMS-in. Oh, iya. Banyak stok, nanti tinggal dikocokmu yang mana. Iya, tinggal dikocok ya. Nanti maunya model kayak gimana? Kriterianya? Ya, kriterianya kayak gimana? Nanti mudah-mudahan ada yang cocok. Pakai foto mah? Perlu nggak pakai foto? Oh, perlu dong. Perlu. Tapi fotonya itu yang benar. Kadang-kadang ada orangnya jelek, fotonya cakep. Orangnya jelek, fotonya bagus. Nah itu nasib-nasiban, Dadel. Iya. Memang orang kan kadang-kadang mukanya tuh ada yang kalau di foto itu cakep. Dia memang punya tipe muka kamera yang piece. Kameramen. Bang Aido sama Joni. Iya. Oke. Okay. Ya baik ya. Ini Bapak Irham Skada. Kalau memang belum ada calonnya, ya udah jalanin aja dulu apa yang diinginkan oleh ibunya ya, sambil mencari calon yang tepat ya. Iya. Mudah-mudahan Bapak dapat Irham yang lebih baik. Dapat yang lebih baik ya. Sekarang giliran ibu dari Jamaah Al-Husna, siapa yang ingin menikah dengan Pak Irham? Oh enggak, bukan ya. Yang ingin bertanya silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tanti. Saya ingin bertanya, mah. Iya. Tetangga saya sebelum meninggal berwasiat kepada suaminya. Tetangga saya perempuan. Perempuan. Iya. Yeah. Istrinya itu berwasiat kalau nanti dia meninggal, suaminya tidak boleh menikah lagi. Iya. Yeah. Nah, sekarang suaminya ingin menikah lagi, mah. Mm-hmm. Bagaimana hukum Islamnya? Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Tanti, seseorang berwasiat, kalau wasiat yang dia lakukan, yang dia ucapkan, yang dia katakan itu tidak sesuai aturan agama, tidak berlaku. Jangan diikutin. Berwasiat, Pak, kalau saya mati, jangan kawin lagi. Lah dia mau udah dikubur, bapaknya masih hidup, masih butuh. Ya kagak ngape-ngape, itu boleh dilanggar. Karena wasiat yang sesuai aturan agama boleh dilanggar. Iya. Orang belum meninggal aja kawin, boleh sebenarnya. Apalagi meninggal ya, Del. Yang masih ada yang dijagain aja masih bisa kelolosan. Apalagi yang di dalam tanah. Ya, jadi jangan memberikan wasiat atau yang tidak sesuai aturan agama. Itu boleh aja dilanggar. Boleh. Ya, ya, cuma capek-capekin aja ya. Memang rasa memilikinya sangat tinggi mungkin ya, sehingga pada saat meninggal barangkali pun, cinta mati, sampai mati dia mencintainya. Iya, oke okay, ya. Ibu mungkin bisa dikasih tahu ke tetangganya ya. Udah meninggal kan tetangganya dia. Yang masih hidup kan lakinya, Del. Gimana ngasih taunya di kuburan? Ya susulin aja sebentar. Iya. Baik ya. Sekarang yang berikutnya dari fax yang masuk di 5607234. Ya. Oh, yang laki-lakinya menikahnya dengan siapa, Bu? Belum, mau belum ya. Oh baru mau ya, jadi bisa segera mencetak undangan lah ya, gitu ya. Oke, ini dari hamba Allah di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya masalah rumit nih, mah. Saya punya utang di bank banyak sekali, sehingga tidak sanggup membayar karena bunga makin menumpuk. Pihak bank tidak mau tahu keadaan saya yang sudah morat marit. Dosakah saya berbuat itu, yaitu menyatakan bahwa sudah tak sanggup bayar? Apa yang harus saya lakukan? Atas bantuan dengan curhat ini saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hutang sangat banyak, bingung bayar dari mana karena bunganya berbunga.